إلا له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita tadi sampai harumnya hial ya. Harumnya hial. Apa itu hial? Anta. Hila itu apa? Maksudnya belum muslihat. Insyaallah. Baik. Sambil nunggu sebagian teman ya. Apa definisi alhamdulillah Pak Agus? Ya. Mengucapkan segala puji gitu loh, Pak. Lah bahasa Indonesia no. Enggak setelah ngaji. Setelah ngaji. Apa definisi alhamdulillah? Ingat, lalu lupa. Lupa, insyaallah. Definisi alhamdulillah memuji, menyebutkan kebaikan yang dipuji dengan rasa cinta. Tapi kaidah belakang. Kapan kaidah itu diterima? Kapan kaidah itu? Namanya kalau diambil dari dalil namanya apa itu kaidah apa? Mangsusah. Iya. Mangsusah. Kaya kaidah mangsusah kan? Iya. Kalau kaidah mustanbathah gimana keadaannya? Iya, dilihat dulu apakah ada dalil dan menguatkannya. Anta yang kacamata ya. Dalil yang kita dibebani untuk mengambilnya apa saja? Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Tahu definisi apa itu kesepakatan Ijma? Fi hukmi ma. Nah, terusnya. Kata, apa definisi kias? Kias. Gak ingat? Sama sekali gak ingat? Kias. Hah? Ayo lupa. Kias. Bapak ingat kias? Ada asal para ilah. Iya. Terus nas para. Nggih, kalau ilah sebab yang akan mengumpulkan antara asal dengan para. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, terusnya. Kalau gini kan berarti yang diajarkan masuk gitu ya. Sedikit merecai. Belakang. Ummahatul qawaid. Induknya qaidah itu ada berapa? 5 ya. 1. Gak ingat. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa kok. Ayo, al-umur bimaqasidia. Dalilnya apa? Al-umur bimaqasidia. Masya Allah. Innamal a'malu. Ah, senengan. Hadis yang kedua. Kaidah yang kedua. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ah, senengan. Dalilnya apa? Dalil pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa loh, Pak. Ayo, bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Nah, kaidahnya nomor 3. Ad-dharar yuzal. Kaidahnya, dalilnya la dharar wa la dirar. Keempat. Nah, lupa. Buka dulu, enggak apa-apa. Yang penting ada catatannya. Nah, kalau enggak dicatat kan hilang nanti, ya. Al-yakin la yazulu bisyak. Apa artinya? Baik. Kemudian yang nomor yang nomor terakhir. Apa artinya? Aywa. Dalilnya apa? Ayat wasyurun berkaul dengan baik, ya kan? Kemudian kisah siapa? Dindun bintu Abi Sufyan yang suami bawa miskin bakhil dan seterusnya, kan itu kan? Nah, yes. Lanjut sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalil tentang atau faedah selanjutnya aja langsung. Qala musannifu rahimahullah, la yasqutul maisuru bil ma'suri fa'mal bimastata'ta min ma'muri wajtani bil jami'a min ma'dhuri kama ata bil khabaril ma'thuri. Bait yang kita baca menjelaskan begini. Pahami dulu keterangan saya, nanti kita baca ulang, Pak ya. Baik. Di dalam menjalankan kewajiban, kalau kita tidak mampu, sebagiannya, maka yang gugur yang tidak mampu. Yang lain yang Anda mampu, yuk jalankan. Punya gambaran? Contoh, saya sholat gak mampu berdiri. Kalau gak mampu berdiri, bukan berarti Anda itu gak wajib sholat. Yang enggak mampukan Anda berdiri, ya kan? Ya sudah, duduk saja. Yang lain tetap dijalankan. Paham ya? Mampum? Baik. Contoh lagi faedah ini yang ramai di antara para ulama. Nih, saya tangan saya ini gak bisa kena air. Sudah. Apakah wudhu saya itu sudah gugur? Lalu saya pindah dari wudhu ke tayamum. Paham? Apa? Itu yang belum? Paham suruhnya? Perhatikan. Saya, tangan saya gak bisa kena air. Jelas? apakah karena saya tangan saya ini enggak bisa kena air, saya langsung gugur dari wudunya, artinya sudah enggak boleh enggak wudu lagi dikarenakan tangan saya enggak bisa kena air, langsung pindah ke tayamum? Jelas. Menurut kaidah yang kita akan baca, tidak. Yang enggak bisa kena air ya ditayamumi aja. Paham? Yang lain ya biasa. Paham enggak? Jelas? Jadi jangan karena tidak mampu menjalankan sesuatu itu langsung dikategorikan gugur semuanya, tidak bisa. Nah, kira-kira kaidah ini yang kita akan baca masuk dalam kaidah ummahatul lima, induk yang lima itu yang mana ini? Masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah keberatan saya enggak bisa kena apa? Kena air, ya sudah ini aja. Tajlibut taisir membawa kemudahan, ya udah diusap aja selesai. Yang lain kan masih bisa, ya sudah. Jangan ini enggak bisa langsung antum katakan gugur pada saya kewajiban wudu, jangan. Paham ya insyaallah? Jelas? Nah, siapa yang bisa ngasih contoh yang lain? Yang lain ya? Khusus lain nanti dari khusus gak punya contoh gampang-gampangan lah. Babu nafkah ke istri wajibnya taruhlah 100 ribu, mampunya 50 ribu. Apakah ya wes daripada gak mampu gak usah aja nafkah? Ya enggak, 50 ribu kasih ini sudah. Dia menerima kan? Gak menerima ya sudah. Jadi jangan karena tidak mampu pada sebagiannya atau batalkan dari asalnya, jangan. Nah, kita baca. La yaskutu, tidaklah gugur. Al maisuru, yang dimudahkan. Tidaklah gugur yang dimudahkan. Bil ma'suri, disebabkan adanya kesusahan. Sesuatu yang dimudahkan itu enggak gugur disebabkan ada kesusahan. Yang gugur ya susah saja, yang mudah ya enggak ada masalah. Paham kaidahnya? Yang susah ya gugur, yang susah saja. Yang dimudahkan, ya enggak gugur. Wong mudah kok digugur gimana sih? Udah jelas? Nah, fa'mal, maka lakukanlah. Bimastata'ta, dengan apa-apa yang kamu mampu. Min ma'muri, dari yang diperintah. Dari yang diperintah itu, jalankan sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau memang mampunya ini, jalankan apa yang anda mampu. Yang gak mampu ya sudah, gugur apa yang tidak mampu. Tapi yang mampu antum harus jalankan. Jelas? Nah, wajatani bil jami'ah, jauhilah seluruh min mahduri, dari larangan. Berbeda dengan larangan. Kalau larangannya Allah Subhanahu wa taala tidak diikat kalau anda itu mampu. Larangannya Allah Subhanahu wa taala itu enggak diikat anda itu mampu, enggak diikat. Kalau larangan mampu enggak mampu, antum harus tinggalkan. Beda dengan perintah. Kalau perintah diikat dengan kemampuan kamu, tapi kalau larangan tidak diikat. Jelas? Jadi kalau gini, lu antum kok sih zina, anak gak mampu dengan zina ya, zina terus, itu gak boleh itu. Yang namanya larangan tidak diikat dengan apa? Dengan kemampuan. Dan pasti antum itu, pasti kita itu mampu meninggalkannya. Karena kaidahnya apa? Gak mungkin Allah itu membebani apa yang kita tidak mampu. Gak mungkin. Maka kalau memang Allah Subhanahu wa taala melarang kita, itu secara asalnya pasti kita cuma nafsu ya, hawa nafsu aja yang tidak mau meninggalkannya. Kama ata, sebagaimana telah datang fil khobari, pada hadis al ma'thuri, yang ma'thur yang datang, yang ma'thur yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Mana itu? Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Fa idza amartukum, apabila saya memerintah kepada kalian bi syai'in dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukanlah semampu kamu. Ya kan? Wa idza nahaitukum, apabila saya larang, fajtanibu, maka jauhilah. Ma yaqulu Nabi alaihi salatu wasalam, jauhilah sesuai dengan kemampuanmu. Tidak, jauhilah. Maka menunjukkan yang namanya larangan tidak diikat dengan kemampuan, harus kita jauhi. Sip. Jelas kaitannya? Ingat ya, yang harus diterapkan, kalau memang larangan ya itu harus dijauhi. Enggak ada istilahnya Anda belum mampu, enggak bisa. Yang namanya larangan itu dijauhi, tidak diikat dengan kemampuan. Berbeda dengan perintah. Kalau perintah diikat dengan kemampuan. Diikat dengan kemampuan. Baik, masuk dalam masalah ini juga. Contoh, sof ini penuh. Sof dua penuh. Dia tinggal di belakang sendirian. Dengan alasan hadis la sholata li munfaridin, enggak sah sholat seseorang kalau dia sendirian. Jelas? Nah, apa yang harus dia lakukan? Shaf sudah penuh semuanya. Shaf kedua penuh semuanya. Wah, daripada anak pulang aja. Enggak sholat jamaah. Hah? Bagaimana ini? Apa antum hukumi orang tadi? Nunggu orang lain? Atau diem aja, gak sholat dulu? Atau ngambil orang apa? Di depannya? Atau dia ke sampingnya imam? Atau ngapain dia? Antum belajar kaidah harus bisa menghukumi. Apa ya, kawan? Keadaan yang semisal ini, ikhwan barakallahu fikum, sholat aja sendiri di sini. Pertama alasan al-masyaqqah tajlibu taisir. Jelas itu kaidah. Terus bagaimana dengan hadis la sholata li munfaridin? Enggak sah sholat seseorang kalau dia sendirian. Gimana kita bawa ini? Di saat depannya masih kosong dan dia tidak mau maju. Nah, kenapa begitu? Karena posisi dia gak mampu. Gak mampu, sudah penuh semuanya. Jikalau dikatakan kenapa tidak narik di depannya? Kalau narik di depannya akan menyelisih banyak dalil. Apa dalilnya? Kita disuruh atimu shofal awwala fal awwala, sempurnakan shof depan kemudian depan, ini sudah penuh antum ambillah dari kosong. Jelas kan? Jadi kosong. Kita diperintah untuk menyempurnakan shof wa antum tarik dari depan ke belakang jadi kosong, artinya bikin masalah. Kedua, bahwasanya ini bisa jadi penyebab marahnya orang. Dia lagi sholat Allah, ditarik di belakang. Ngapain antum tarik-tarik? Ketiga, dia mendapatkan, seharusnya mendapatkan keutamaan di shof depan, dengan antum tarik dia ke belakang, dia enggak mendapatkan keutamaan lagi gara-gara kamu. Ya kan? Khairu shufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik shof adalah shof yang paling depan. Dia sudah di depan, antum tarik ke belakang, jadi dia enggak dapat keutamaan lagi gara-gara kamu. Nah, tiga poin ini menjadikan tidak benarnya kalau antum tarik. Kenapa tidak? Lari aja ke sampingnya apa? Sampingnya imam. Pertama, kalau andai kata larinya ke sampingnya imam, akan menyebabkan keutamaan imam yang letaknya di depan gak ada lagi keutamaan. Nanti kalau datang lagi satu kan jadi sop apa? Imamnya sop. Jadi satu sop lagi. Jadi mana imamnya ini? Gak ada imamnya. Soalnya satu sop semuanya. Nah, dengan sebab inilah pendapat yang paling kuat, dan dialah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dan Syekh Ibnu Utsaimin, la salata lil munfaridin, tetap sah walaupun dia salat sendirian. Lil qaidah masyaqqatu tajlibu taisir. Paham gak kaidahnya kan? Itulah kaidah. Itulah kaidah. Dan jangan wah enak pulang aja deh. Pulang aja. Kalau antum pulang, enggak masuk dalam kaidah. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang dimudahkan enggak lepas dengan kesulitan. Daripada saya sholat, aku tak pulang aja deh. Lah enggak sholat jamaah lah. Anda enggak sholat jamaah kalau begitu keadaannya. Ada enggak ada sholat, ya sudah sholat aja semampunya. Tapi yang kemampuan antum di situ sholat saja. Dengan keadaan yang ada, maka antum enggak dianjurkan untuk pulang. Nah, gitu loh Pak ya. Barakallahu fiik. Ada, aku Pak ya. Jelas. Ada yang tanya? Kau tidak ini? Gak ada. Pinter-pinter. Gak ada ya. Dah, jelas. Lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah. Pembahasan yang kita akan bahas, bahas satu. Suatu kewajiban yang awalnya kita tidak tahu, kemudian jadi tahu. Apakah kewajiban yang awalnya kita tidak tahu itu disuruh mengqadha atau udah lepas? Contoh gampang-gampangan, saya ini baru tahu ternyata sholat jamaah itu hukumnya wajib. Bertahun-tahun saya enggak sholat jamaah. Apakah saya berdosa karena enggak sholat jamaah karena saya enggak tahu? Atau saya disuruh mengqadha sholat saya disebabkan saya ini enggak tahu wajibnya sholat jamaah? Maka sesuai dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir, tidak ada beban, tidak berdosa, dan tidak disuruh mengqadha. Karena enggak tahu. Andai kata apa yang kita tidak tahu disuruh mengqadha, itu termasuk pembebanan yang hamba tidak mampu. Jelas? Tunggu Pak ya. Baik, misal contoh. Seseorang menjimai istrinya dalam posisi head. Misal jutu. Dia gak ngerti ternyata menjimai istrinya ketika dia head. Itu gak ngerti kalau itu hukumnya haram. Gak ngerti misal jutu. Misal yo. Misal. Gak ngerti aku. Ternyata. Oh gak boleh. Bahkan ada kafaronya membayar nisfu dinar, setengah dinar, atau satu dinar. Bagi seorang mufti ketika ditanya dalam kasusnya dia, apakah dia dikatakan berdosa dan disuruh mengqadha? Kaidahnya tidak. Al-masyaqqatu tajribu. Contoh lagi. Thoma'ninah di dalam sholat, hukumnya apa? Bukan wajib, rukun ya. Rukun. Thoma'ninah di dalam sholat, itu rukun. Seorang awal, seorang ami, orang awam kan, sholatnya hewes, hewes, hewes, hewes. Alhamdulillah ngaji di masjid ini. Wah ternyata, thoma'ninah itu rukun sholat. Berarti sholat saya dari awal sampai akhir batal semuanya. Apakah anda suruh, hei rojul, aku ulangi sholat atau dari awal sampai akhir? Kalau jawab tidak. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Anda kata itu dibebani kepada dia, yo peyol kakinya. Disuruh sholat berulang. Ya susah sekali. Ya, itu kaidah. Kaidah khususnya kita baca. Qala al-musannifu rahimahullah. Wasyai'u sesuatu. La yalzamu. Tidaklah diwajibkan. Qoblal ilmi bihi. Sebelum dia mengetahui sesuatu yang wajib. Ya, sesuatu tidak diwajibkan sebelum dia mengetahuinya. Berarti apa-apa yang belum dia ketahui, ya kan? Maka itu tidak menjadi kewajiban bagi dia karena saya enggak tahu. Karena saya enggak tahu. Dan itu kaidahnya. Itu kaidahnya. Apa kaidahnya tadi? Sesuatu itu naam la yalzamul amalu bisyai qoblal ilmi bi. Sesuatu itu tidaklah diwajibkan kepadanya sebelum dia mengetahuinya. Berarti kalau sebelum mengetahui, berarti gak wajib bagi saya. Karena seseorang itu diwajibkan sesuai dengan apa? Hah? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan pengetahuan dia. Kalau dia gak tahu, ya sudah selesai perkaranya. Dalilu, apa dalilnya? Fi'lul musii. Perbuatan orang yang salah di dalam sholatnya. Fantabih, maka perhatikanlah. Nah, contoh lihat dalilnya. Perhatikan dalilnya. Hadis Abu Hurairah yang panjang. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ilal masjid, ke masjid. Fasallaman nabiyya alaihi salatu wassalam. Lalu si rajul ini mengucapkan salam kepada nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian si rajul itu sholat. Selesai sholat, faja'a ila nabi alaihi salatu wassalam. Faqala nabi, sholli fa innaka lam tusholli. Sholatlah kamu kembali, karena kamu itu belum sholat. Ya? Datang lagi, sholat dia. Sholat, baliklah ke Nabi. Kata Nabi, sholli fa inna kalam tu sholli. Sholat lagi kamu. Karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Faqala ya Rasulullah, ma uksinu ghaira ma ra'aita. Aku gak bisa mengerjakan sholat dengan baik. Bisa saya apa yang kamu lihat ya Rasulullah. Berarti dari sini, faqala Nabi yu'alek. Maka Nabi AS mengajarinya sholat. Jadi kan mengajari dia sholat. Berarti seorang rojul ini enggak ngerti tumakninah di dalam sholat itu hukumnya rukun, enggak ngerti. Karena sholatnya banteri pol, cepeti pol, enggak ada tumakninahnya. Apakah Nabi alaihi salatu wasalam, hei rojul, berarti sholat kamu itu batal dari awal sampai akhir, antum harus qadha, antum harus bayar utang-utang kamu itu, apa yang kamu ingat, bayar semuanya itu. Nabi Yuna alaihi salatu wasalam tidak memerintah apa-apa kepadanya. Tidak memerintah apa-apa. Tidak memerintah apa-apa. Bahkan di dalam sebagian riwayat, Nabi Yuna alaihi salatu wasalam hanya memerintah sholat itu tok. Sholat yang masih ada waktunya dan ketika itu tok. Udah, ulang sholat kamu. Hanya waktu itu tok. Waktu yang lain, waktu yang sebelumnya, Nabi Yuna tidak memerintah sama sekali kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang belum diketahui itu enggak ada kewajiban baginya untuk mengqadha. Jelas? Ingat loh, syaratnya kalau dia belum mengetahuinya. Kalau dia sudah mengetahuinya, kemudian ngeyel, gak mau melakukan, itu babnya lain, itu babnya lain. Kemudian selanjutnya, wa qabla ilmin naskhi lil qiblati sallu nahwa syamin faqubil. Contoh yang kedua, Ka'bah menghadap kiblat, awalnya menghadap kemana? Syam, Baitul Maqdis. Baik. Di waktu sholat subuh, mereka-mereka ini, para sahabat yang ada, tetap mereka menghadap ke Syam. Di tengah-tengah mereka sholat, datanglah orang yang mengkhabarkan, ternyata udah turun wahyu merubah kiblat. Fastadaru, maka mereka berputar dari mana? Dari Syam ke Mekah, ke Ka'bah. Berarti separuh ke Syam, separuh ke mana? Ke Mekah. Apakah ada keterangan, wahai sahabat, batal sholat kamu tadi, ulangi lagi dari awal? Ataukah sholat sebelumnya, ulangi lagi dari awal? Tidak ada penjelasan yang semisal itu. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dia ketahui di awal menghadap ke Syam, ya sudah, itu sebenarnya sampai kepadanya. Jadi gak dikatakan batal, dan juga gak dikatakan mengkodok sholatnya, tidak. Karena itulah yang dia pahami dan itulah yang dia ketahui. Jelas? Mahfum ikhwan? Paham Pak Zenengan Pak? Belum paham? Belas gadas? Sama sekali gak ada bayangan? Gak ada bayangan. Nah gini Pak, sese Pak, Zenengan gak paham apanya Pak? Karena ngantuk lah, itu masalahnya. Kalau gak ngerti, paham Pak Jenengan Pak? Paham Pak ya? Coba Pak Jenengan kalau paham, kasih contoh lah. Apa Pak? Oh gitu ya? Masya Allah iya. Lu gak ngerti mau diapain lagi. Oh gak ngerti. Jikalau orang yang tidak ngerti kemudian harus diwajibkan mengqadha, itu jelas tidak sesuai dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ingat loh, susah sekali, susah. Dah, gak ada pertanyaan lagi. Baik. Kemudian selanjutnya, kaidah yang kita akan bahas, tolong diperhatikan. Ada yang namanya darurat ada yang namanya haja. Ini pahami dulu istilahnya. Ada yang namanya darurat, ada yang namanya haja. Darurat itu gandengannya haram. Haram boleh diterjang, boleh dilakukan kalau itu darurat. Paham? Yes. Makruh, istilah kedua makruh. Makruh boleh dilakukan kalau memang itu haja. Jadi aku harus punya pasang-pasangan, Pak ya. Darurat itu pasangannya haram. Haram boleh diterjang, boleh dilakukan kalau posisinya darurat. Sudah jelas? Kedua, makruh boleh dilakukan kalau memang itu dibutuhkan. Sudah jelas ini dua kaidah ini. Yang kita akan bahas dulu Pak barakallahu fikum berkaitan dengan makruh sama haja. Haja dibutuhkan itu otomatis di bawah darurat. Darurat itu tingkatan yang tinggi, terus haja di bawahnya. Kalau dalam istilah usul fikih ada daruriyat, ada hajiat, ada taksimiyat. Karena nggak mungkin anda bahas ini, nggak mungkin. Ini tingkatan tinggi. Jadi kadang-kadang saya ini susah, nggak semua yang harus saya sampaikan, nggak semuanya. Jadi yang anda beri gambaran gampangnya lah. Darurat, terus ada di bawahnya namanya haja. Darurat itu kalau nggak dilakukan akan bisa nyawanya melayang atau akan menimpa kepadanya apa-apa yang dia tidak mampu. Itu kesimpulan umum aja. Anda pengen mau dipahami dulu ini. Darurat adalah kalau sesuatu ini tidak dia lakukan, maka akan berakibat nyawanya akan melayang atau akan menimpa kepadanya apa-apa yang dia tidak akan mampu menahannya. Mafhum? Itu darurat. Berarti kalau haja di bawah itu. Ya, kalau haja di bawah itu. Nah, yang harus dipahami, haram, tahu definisi haram Pak ya? Apa haram definisinya Pak? Kalau enggak, oh gitu Pak ya. Jadi haram itu kalau dilakukan dapat dosa, kalau enggak dilakukan dapat pahala, begitu. Oh enggak apa-apa gitu, karena pahala. Enggak pahala atau enggak pahala? Apa tasbir aja Pak, ayo Pak. Pak, maksudnya tasbir itu. Ayo Pak jenengan, definisi haram apa Pak? Haram dilakukan. Kalau dilakukan dapat apa? Hah? Hah? Pokoknya gak boleh dilakukan gitu ya. Gampang sekali. Yang penting gak boleh dilakukan. Insyaallah. Harus paham dulu ini, kalau gak paham haram definisinya, kita gak bisa lanjut. Kita gak bisa lanjut. Anta Pak, tahu definisi haram Pak? Kalau kita jauhi gimana? Oh, dapat pahala. Baik, berarti kalau kita sekarang ini gak zina taruhlah. Kita kan gak zina kan? Gak zina. Gak pacaran sama perempuan kan? Tahu karena itu hukumnya haram. Ya kan? Berarti kita dapat apa ini? Pahala gitu kan? Enak aja dapat pahala langsung. Benar-benar definisinya. Cuma harus diikat. Diikat kalau meninggalkan perkara haram. Itu dapat pahala. Kalau niatnya imtisal. Niatnya takarrub. mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Kalau enggak ada ikatan ini enggak dapat pahala lah, enak lah. Enak lah. Itulah bedanya orang punya ilmu dan enggak punya ilmu. Kalau orang yang memiliki ilmu meninggalkan perkara haram, itu imtisal, niatnya menjalankan ini larangan Allah. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ini, itu baru dapat pahala. Kalau sekedar hanya meninggalkan toh, enggak dapat apa-apa. Dia memang enggak dapat dosa, tapi enggak dapat pahala. Adilah banyak sekali adilah masalah ini. Adilah banyak sekali, ini bukan pembahasan kita tadi ya. Jadi kesimpulannya gitu Pak ya. Apa definisi makruh? Apa definisi makruh? Entah. Dikerjakan, dikerjakan, dapat pahala dikerjakan. Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dapat, tidak mengapa. Itulah definisi fuqaha ya. Jadi yang namanya makruh dikerjakan tidak apa-apa. Ya, kalau ditinggalkan dapat pahala, tapi dengan niat apa? Mendekatkan diri kepada Allah tadi. Itu definisi fuqaha ya. Wailah definisi ini harus ada kuyut-kuyutnya, dan Allah sebutkan di taklik saya usul min ilmi usul. Ini kaidah ini butuh ada kait yang enggak bisa secara mutlak. Kalau antum paham ini, ana sebutkan satu poinnya gerakan di dalam sholat. Gerakan di dalam sholat berdasarkan qaul Rasul alaihi salatu wasalam, inna fis sholati lasughla. Sesungguhnya di dalam sholat itu kesibukan. Maksudnya sholat itu memiliki kesibukan khusus. Gerakan sholat khusus, bacaannya khusus, semua khusus. Jelas? Kemudian gerakan-gerakan yang itu di luar sholat, kayak imamah jatuh diperbaiki, apa ini? Kerean ini dijilikin, ada nyamuk diginiin, ada gatel digaruk-garuk. Itu atuh hukumnya apa sholatnya? Kan? Merembetnya ke sini kok ida ini. Kalau kita enggak belajar ya enggak ngerti. Jadi kalau nyamuk begitu kan antum nyeblek nyamuk dalam sholat itu gimana sih hukumnya? Boleh enggak? Lah kan? Ketika pecinya jatuh antum ambil pecian lagi. Ketika antum ada anak nangis, antum gendong, wah seterusnya, ini hukumnya apa? Boleh enggak antum jalan? Nah, berarti kan gerakan sholat yang itu di luar sholat, ya kan? Gerakan yang di luar sholat itu bisa jadi makruh paling banter, dan bisa haram dan bisa batal. Jelas? Ana enggak bahas batal enggak? Yang saya bahas adalah paling kecil itu adalah hukumnya makruh. Jelas? Lu kok bisa antum hukum makruh? Hadza qaulul jumhur para ulama. Dihukumi makruh berdasarkan hadis inna fi sholati lasughla. Jelas? Akan tetapi jikalau memang dibutuhkan. Gatel Pak, gatel. Kalau enggak antum garuk, apakah antum mati? Ya. Apakah akan membahayakan antum? Juga enggak kan? Ya ora. Enggak mati kan kalau ada kata gatel. Topi jatuh kerean ini, andai kata antum pakai apa? Apa bahasanya saya? Kancing. Apakah baju antum enggak kancing? Apa mati? Apa membahayakan? Enggak kan? Enggak kan? Enggak ada sama sekali. Tapi karena itu hal yang dibutuhkan, antum kurang nyaman ketika itu, atau ketika gatal antum enggak bisa khusyuk dan seterusnya, dibutuhkan kan? Maka antum menjalankan itu walaupun kaidah asbalakum, walaupun hukum asalnya itu makruh, Paham kan? Tapi kaidahnya kalau makruh itu boleh dilakukan, kalau itu dibutuhkan enggak apa-apa. Jelas? Enggak apa-apa. Paham, Bang? Atau pas untuk tanya, dalilnya mana, Pak? Pelajaran kita kan begitu kan? Kaidah itu harus ada dalil kan? Kalau memang susah, udah enggak usah butuh dalil. Kalau kaidah itu mustanbat, hasil tatabuknya para ulama, hasil baca para ulama, kemudian disimpulkan sebuah kaidah, ini kan butuh dalil kan? Nah, dalilnya mana, Tan? Jelas dalilnya? Apa dalilnya coba? Dalilnya kisah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam di saat menggendong Hasan dan Husain. Menggendong, apa ada gerakan surat ketika menggendong? Apakah termasuk gerakan surat menggendong anak? Tidak. Karena ini dibutuhkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam menggendong Hasan dan Husain, dibutuhkan. Dibutuhkan ketika itu. Maka tidak mengapa menjalankannya berdasarkan hadis ini. Yang kedua, masuk dalam pembahasan. Ada orang atau sholat ada orang buta. Di situ ada lubang gede sekali. Kalau dia jatuh, mati tuh orangnya. Antum salat. Piye? Kalau antum menolong dia, gerakan antum menolong dia itu otomatis batal haram hukumnya. Jelas? Haram hukumnya. Maka kaidahnya apa? Darurat. Hah? Menghalalkan perkara yang haram, jadi enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Jelas suratnya? Kalau itu paham surat ini kita akan baca dan kita akan lanjutkan dalam pembahasan kita baca surat insyaallah. Qala al-musannifu hafizahullahu taala wala tirari jaza fi'lu ma khudhir walahtiyaji fi'lu makruhin ghufir walatirari dalam posisi terpaksa jaza boleh fi'lu melakukan mahudir apa-apa yang dilarang. Dalam posisi terpaksa boleh dilakukan apa-apa yang dilarang. Walah tiyajin. Dan dalam posisi inilah ziyada ya. Inilah ziyada. Dan dalam posisi Anda dibutuhkan. Dalam posisi dibutuhkan fi'lu makruhin mengerjakan perkara yang makruh ghufir itu diampuni, diperbolehkan. Nah, kaidahnya begitu. Kaidah ini istilahnya ad-dharurah tubihu mahdhurat. Darurat itu membolehkan perkara yang dilarang. Itu kaidahnya. Ad-dharurah tubihu mahdhurat. Jadi penulis matan, naam Syekh Dr. Anwar menyebutkan dua kaidah. Kaidah pertama, adz-dharurah tubihu mahdhurat. Yang namanya larangan, naam darurat itu membolehkan apa yang dilarang. Kaidah yang kedua, haja tukhaffifu amral makruhi. Kebutuhan itu tukhaffif meringankan amro makruhi, perkara yang dimakruh, yang dimakruhkan. Dan perkara yang dimakruhkan itu ada toleransi untuk dilakukan ketika memang dibutuhkannya. Nah. Kemudian setelahnya, pokoknya kaidah ini diingat-ingat, kalau memang darurat, naam boleh dilakukan, boleh membolehkan apa yang dilarang. Darurat boleh, Naam diterjang membolehkan menghalalkan apa yang dilarang. Awalnya dilarang karena darurat boleh dilakukan. Kemudian dhabit darurat, ketentuan darurat, ketentuan darurat. Kapan perkara itu dikatakan darurat? Banyak pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan jikalau darurat ini enggak diterjang, jikalau perkara yang haram ini tidak dilakukan, maka ziyauddin agama akan lenyap, awin nafsi nyawa akan lenyap, awil akli akal akan lenyap, harta nasab keturunan akan lenyap. Itu dhabit darurat. Kesimpulannya, kapan dikatakan darurat? Kalau perkara haram tadi tidak dijalankan, tidak dilanggar, dan tidak dilakukan, nyawa akan melayang, harta akan melayang, akal akan melayang, kehormatan akan melayang, dan nasab itu juga akan melayang. Jadi misal contoh, seorang operasi. Kita operasi kan? Laki-laki perempuan yang operasi laki-laki. Apakah itu bisa dikatakan darurat? Lihat, kalau ini enggak dioperasi, dan yang operasi itu adalah laki-laki, apa yang terjadi? Nyawanya akan melayang. Maka ini berarti apa? Darurat. Tidak ada masalah, walaupun yang operasi itu adalah laki-laki. Karena adalah darurat. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua. Nah, zon kuatnya. Zon kuat. Prasangka kuat. Kalau ini tidak dilakukan, maka akan hilang nyawanya, atau akan menimpa kepadanya apa-apa yang dia tidak akan mampu menanggungnya. Dan itu dengan cukup prasangka yang kuat. Tidak mesti dengan ilmu yakin, tidak mesti dengan yakin. Dia harus dengan zon yang kuat. Kalau ini tidak dilakukan, maka akan menimpa kepadanya hal-hal yang tidak akan mungkin dia akan, tidak mungkin dia akan bisa menanggungnya, atau akan melayang nyawanya. Baik, itu definisi yang insyaallah udah mencukupi insyaallah. Jadi kapan dikatakan darurat? Ya kayak gini keadaannya. Pokoknya dikatakan darurat dari kalamnya para ulama terfokus pada dua. Pertama, kalau enggak dilakukan akan hilang nyawa, harta, dan seterusnya. Atau akan menimpa kepada Anda apa-apa yang Anda tidak akan mampu untuk memikulnya. Itu namanya darurat. Itu namanya darurat. Kemudian seterusnya, darurat itu ada syarat. Kapan itu boleh menjalankan darurat, menjalankan kaidah darurat tubihu mahdurat. Apa kaidahnya? Apa syaratnya? Syarat di dalam mengamalkan kaidah darurat tubihu mahdurat. Kapan kita, apa syaratnya perkara haram ini boleh dilanggar dengan alasan ini darurat? Satu kaidahnya atau syaratnya, sidqud darurah bi antakuna qaimatan. Oh iya, insyaallah ana cukupkan dulu, nanti kita mulai jam 10 insyaallah. Kita cukupkan dulu, dan insyaallah masih banyak hal yang penting yang harus kita perhatikan. Kita mulai jam 10 insyaallah ya. Subhanakallahumma hamdik, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.